Titipan. Titipan. Oke, teruskan. Qani'ah, petaruh. Petaruh ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana semestinya. Allah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Addil amanata ila man i'tamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang menitipkan amanah kepada. Pada orang yang percaya padamu. Wala takhud man khanaka. Jangan khianati orang yang mengkhianati. Hukum menerima titipan. Pertama, sunat bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga petaruh yang diserahkan kepadanya. Memang menerima petaruh adalah sebagian dari tolong menolong yang dianjurkan oleh agama Islam. Hukum ini sunat apabila ada orang lain yang dapat dipertaruhi. Tetapi kalau tidak ada yang lain, hanya dia sendiri. Dan ketika itu, ia wajib menerima petaruh yang dititipkan kepadanya. Wadi'ah namanya, titipan. Aku titipkan kepada engkau cincinku ini sementara aku balik dari pondok karena takut aku nanti kalau aku bawa dipinjam kawan-kawanku. Peganglah sementara dia balik. Dua, haram apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaganya sebagaimana mestinya. Aku tak sanggup menjaganya. Aku tak ada lemariku berkunci. Mau ku pakai aku pun takut hilang. Diterimanya juga, maka hukumnya haram, karena binasa, hilang. Karena seolah-olah dia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang itu. Tiga, makruh, yaitu bagi orang yang dapat menjaganya, tetapi ia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi dia di kemudian hari, hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap. Ini ada cincinku 5 gram. Tolong ku, tolong kau jaga ya. Dia ragu, ini nanti kalau pas duitku macet, silap-silap ku jual pula ini cincin. Maka saat itu hukum dia menerima titipan itu? Makruh. Tanya dirimu, kalau kau yakin bisa jaga, terima. Kalau tak yakin, jangan terima. Rukun titipan. Rukun petaruh. Satu, ada barang yang dipetaruhkan, syaratnya merupakan milik yang sah. Ada barangnya. Aku titipkan ini pada engkau. Mana barangnya? Barang ini hanya bisa dilihat dengan mata batin. Apa barangnya? Dua, ada yang berpetaruh dan yang menerima petaruh. Syarat keduanya seperti keadaan wakil dan yang berwakil. Tiap-tiap orang yang sah berwakil atau menjadi wakil yang aku titipkan surat tanah ini kepada engkau supaya kau jaga. Aku terima. Ada 2 orang. Tiga lafaz. Ada lafaznya. Seperti saya titipkan barang ini kepada engkau. Jawabnya saya terima titipanmu. Ya. Menurut pendapat yang sah tidak disyaratkan adanya lafaz kabul. Tapi cukup dengan perbuatan menerima barang yang dipertaruhkan. Habis masa akad wadiah, ialah dengan matinya salah seorang dari yang berpetaruh atau yang menerima petaruh. Begitu juga apabila salah seorang gila atau minta berhenti. Kalau antum menerima barang titipan orang, tulis. Tulis di surat, di kertas, simpan. Surat wasiat. 1. Kalau aku mati nanti ada 1 cincin di dalam laci, balikkan kepada si fulan. Kalau tidak nanti disangka ahli waris, kalian punya kalian. Jangan mentang-mentang muda, sehat, masih lama lagi mati nih. Datang COVID. Nah, di COVID kayaknya selesai. Terus. Akad petaruh adalah akad percaya mempercayai. Oleh karena itu, yang menerima petaruh tidak perlu menggantinya apabila barang yang dipetaruhkan hilang atau rusak. Kecuali apabila rusak karena ia lalai atau kurang penjagaan. Kalau memang rusak udah masanya, tidak minta ganti. Tapi kalau rusak, aku titipkan sepeda motor nih kepada engkau karena aku mau pergi keluar kota. Begitu dia balik, rusak, bannya pecah, rantainya putus. Apakah mesti diganti? Mesti ganti. Karena menurut Orf takkan mungkin rusak baru 2 malam kok. Berarti dipakainya tak kemana-mana, ngebut lomba. Peringatan. Peringatan apabila seseorang yang menyimpan peta roh sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi di mana atau siapa pemiliknya, dan dia juga pula dan dia sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak juga didapatkannya keterangan yang jelas, maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat Islam dengan mendahulukan yang lebih penting dan yang penting. Diserahkanlah harta itu ke Baitul Mal. Bait rumah, mal harta, rumah harta. Kalau di tempat kita sekarang tak ada Baitul Mal, tapi ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Habis pembahasan tentang titip menitip. Sekarang pembahasan tentang luqathah.